Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka bahagian yang pertama iaitu iqaf, iaitu seperti isyak pada Allah atau pada Rasul atau pada Quran atau pada hari yang akhir atau akan syurga atau akan neraka atau bangkit pada hari kiamat atau pahala dan seksa atau lain. Umpama yang demikian itu yang disebut daripada barang yang sudah muafakat ulama atas sembarang, yakni akidah. Kufur ia seorang atau tiada ia intifak atau syak akan satu sifat daripada sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma' ulama seperti ilmu, atau diwangsakan baginya sifat yang wajib kita sucikan daripadanya sifat dengan ijma' seperti berjising atau masuk pada suatu atau bersuatu dengan suatu, sekalian i'tiqad kufur. Kita sambung lagi tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah, yang menyebabkan menjadi murtad. Orang Islam kembali menjadi kafir. Orang kata jadi murtad, ya tu. Jadi kafir, ya tu. Batal Islam, ya juga. Syirik akbar, ya juga. Jadi di antara yang jadi rosak Islam dia dengan sebab i'tiqad. Dia rosak ni dengan sebab i'tiqad atau dengan sebab perbuatan atau dengan sebab perkataan. Rosak Islam dengan sebab i'tiqad ini iaitu pegangan di dalam hati, bukan lintasan. Seperti dia syak pada ada Allah. Ada Allah tu syak. Syak ni benda sama berat. Ada dengan tak ada, sama berat. Ada ke tak Tuhan? Kafir. Ataupun zon. Zon ni molek pada syak ni. Zon ni berat pula ada. Mencaya tak Tuhan ada, aku berat pula caya. Kafir selalu. Di dalam empat akidah, dia kena yakin. Dia tak boleh syak. Sebab tu tak boleh main-main siapa-siapa pun. Syak ni 50-50. Kalau 51-49, hak 51 tu dia panggil zon. 49 tu kurang se daripada 50, dia panggil waham. Dalam akidah dia kena 100%. Dalam fiqh nak apa kita syak. Tengah-tengah tawaf mari syak. 5 ke 6. Tak apa tu. Sudah dah semayang kari orang komat semayang isa. Ketuk kedok. Ketuk kedok sama berat. Tak apa. Dia dah boleh buat akidah. Tuhan ada kedok, ada kedok. Ada kedok, ada kedok. Kum, lalu lari minyak, tanam jerak. Sebab apa tanam jerak? Islam lah. Tahu dah sebelum dia kenal langgar. Tadi dia tanya kita, Tuhan ada kedok. Tanam jerak. Faham? Faham apa? Murtad. Murtad dah di tanam, kau buat Islam. Dah kalau tanam dah, ulama sebut lagi tak rekoh. Kena ambil kih, gali mula korok dia, tahuk laut. Faham? Ini dari siapa? Atau pada rasulnya, ada kedok Nabi ni ke cerita saja je? Ke cerita pelipu lara? Ke ustaz tu guwak lolok saja? Jadi kafir situ le. Dah balik? Dah balik. Nampak? Atau pada Quran. Quran ni betul kedok ni? Kafir. Quran ni ya dok kalam Allah, kafir. Quran ni molek ke dok? Batal tu. Serta merta. Batu hak maha sekali akidah kita. Kalau orang curi masuk barang habis dengan makuk pinggang, barang puyuk belanga, barang kemah, tak apa lagi. Tapi akidah kita ni bahang di setang licin. Erik-erik. Nampak hari kiamat. Kekal di dalam neraka dulu, kini, and selamanya. Apa? Orang kafir dah. Lepas tu kafir dia ada dua jenis. Kafir asli. Yang kedua kafir murtad. Asli hak asal kafir dah. Yahudi Nasara penyembah berhala. Murtad kafir yang asal Islam. Tapi dia buat satu kesalahan, jadi kafir semula. Dak tahu? Dak tahu? Jasa jawab sini, jawab di akhirat kali. Pasal ramai kat ni jawab tak tahu. Dah kita ingat tak apa. Dia main gitu. Dah mana orang lain tahu? Dia pun makan dia. Makan nasi ke? Dah orang lain yang tahu makan nasi ke? Sama-sama makan. Mu makan nasi ke? Dah mana dia tahu? Nah, tak ada alasan. Nah, tak ada alasan. Yang dimaafkan kaum yang duduk pada satu negeri, tak ada ulama situ. Tak ada siapa agama. Umpamanya ada dua orang, anak beranak, mak dengan anak, duduk di planet mustari dua orang. Tak ada Nabi di situ. Kalau ada lah, maka dia dimaaf pada sama. Dan macam kita bila ni jahil maaf tau. Tak lah orang ngajar beru. Nah. Dan ni tak tahu bab gini. Kita ngaji Quran, ngaji dah. Ha, tu dah kerja ramai dia ni. Dia ingat ngaji, ngaji Quran. Mengaji ni ayat bahasa orang Melayu tua. Faham? Mengaji. Bukan ngaji Quran. Mengaji ni makna belajar agama. Kita faham ngaji, ngaji Quran. Quran bukan ngaji. Membaca Quran. Faham? Ha. Apa erti membaca Quran? Melapaskan huruf-huruf dalam Quran. Apa erti mengaji? Mendalami ilmu agama. Nah, mengaji pondok ni, kita ngaji di Tani namu, kita pondok di Indonesia mu, kita ngaji Mesir. Kan ingin ngaji Quran ni tu. Belajar agama. Dengar lah suruh ngaji, ngaji Quran saja. Lepas tu halang-halang tak kerti akidah, tak tahu usah batal, jengkering tu, ponoh jahatan habis. Ni boleh, suti rumah. Nang anak, mak ayah, lapang, satu family, kaut long, neraka semua. Sombak dengan tiala-tiala habis. Nak? Ada orang dia kata Quran yang kita duk baca ni bukan Quran sebenar. Ha, tu pok-pok kapi lah nak. Dipanggil ngaji ilmu nukir. Ha, ada. Cabang tiga ada. Wakaf pelang ada. Mani ada. Ha. Marang ada. Jadi tak ramai. Dia main sosek-sosek Instagram gitu. Tak pergi ke orang ngajar. Faham? Ha. Nampak? Dia ngaji tengah malam. Kitab potostek. Lala tu big Quran hak orang ramai tu surah sedih orang duk baca duk musabakah tu bukan Quran tu. Quran tu. Kita tanya lah Quran tu orang mana? Quran tu itu kalau letak atas bukit acur. Oh. Dia ambil hak firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Nah, bila Allah tajallikan nur dia, hacul bukit. Ha, tu Quran tu. Ha, orang bodoh pun boleh lebang. Nah, pasal set tu baik dan negeri. Oh, ni baru kelas tu. Kelas tu muka poreng ke bewok gitu. Dah rajin semayang. Tak ada dah nur orang soleh. Tuhan cabut daripada muka orang-orang yang mengaji ilmu nukir ni. Kerana ilmu ni telah dipatuakan ulama-ulama. Termasuk Syekh Daud Fatani sebagai kafir kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Nah. Quran hak tu itu bubuh atas bukit acu. Dah bubuh atas bukit, acu nak banyak baca kan ni. Nabi kata ikra'ul Quran, bacalah Quran. Nabi kata malam-malam bacalah Quran sebelum tidur. Dah waktu nak baca mana? Bubuh atas bukit acu, bubuh atas riba acu, bubuh atas tangan acu tangan. Nak baca kan ni. Nah, ada kata agak bodoh. Boleh kecek. Dah. Nah, tu dipanggil ilmu nukil, ilmu sesat. Nah. Ha. Atau pada hari yang akhir ada dak hari kiamat ni ada kedok ah ha? Jadi kafir. Tapi ingat, kalau jadi kafir ni ada kedok ataupun waswas ataupun berat sangka tak yakin adalah pegangan hati. Adapun litasan yang syaitan buat mari tidak diambil kira. Kadang-kadang ni mari dekat kita. Ada tak Tuhan? Ni betul ni. Ha, tu bukan pegangan. Kalau tu dipanggil khatir. Tujuan nak supaya kita ni bermain-main dengan dia tarik tali. Dia olah. Kita selang pun. Sakut di skin. Naik atas dek. Wagi pasok. Naik atas dacing. Faham? Jadi macam ikan diri. Nah. Ha, setan pada gerwang dia. Rapala dulu ni. Nampak? Lawa-lawa pada gerwang sudu. Nah. Ha. Orang nak kecek ikat gigi. Nah, ha, ikat gigi ni orang memang ha. Nampak? Cedik-cedik. Neh bodoh-bodoh kapi ikan cenok tu. Neh, ha, jadi ikan sendiri ni kalau mubur kayu askering mueret ha, 3 tahun tak makan. Faham? Neh tanya orang ngeret diri, bubur kayu askering 2 ping, lepas tu eret dalam laut. Nak cari air 40 depa. Nah, air jam molek, ha eret ah. Kayu askering ke tak apa, sekeru boleh kau. Ataupun mak gak basikal mu eret ah. Nampak tak ada ah sendiri akan disambar. Melainkan kalau ada sambar sekor diri hak hampir kuda. Faham tak? Musakut ikan kembung dia tak makan lagi. Apa? Musakut gua ni bakal takut tekok kita mesti ketang kali ikan. Tak makan. Betul tak? Ni kena belah perut kau ni. Dubi kau dada pula ni. Kena jahit mula. Letak biar molek. Nak? Kalau hak kecuk dah tak makan. Kalau mata sembang tak makan. Nak segar. Perut hijau. Jalan nak molek dalam air. Tu pun nak molek. Dari nak makan sisi tengok aja kembung. Nak? Haa, kita setan. Dia bijak lagi wak kewang. Nak? Ya Allah, Allah, Allah. Kan mana bahan kewang datang? Nampak? Raja kena, menteri kena, rakyat kena, JKK kena. Pernah belaka. Ustaz kena kak bahan di kewang setan. Tok Imam kena kak. Faham? Boleh-boleh ada. Haa. Tunggu pasal dia tok guru dulu. Nampak? Grand sifu. Nah, sebelum dijadikan manusia dia grand sifu. Mana maha guru yang paling hebat setan. Nah. Hmm. Dia kecek barang. Yo dek. Nah, ha manikat giri naik atas dek. Hak abi-abi cerdik. Lah no, akulah dan basisi punya ikan. Dan kali cono ada apa-apa. Kalau orang tasik, kita baru duk basuh tengah air, tak ada upang bau bahan lalu dau. Nak molek-molek ada 3 baku penuh dek. 12 dek tu tinggi munjuk noh. Nampak selayang. Dah tu. Ah tu hok ramai tu. Dah tu lah bayo setan hok kelas tinggi, setan hok korporal. Tiup gitu. Lagu duk patah orang duk bang. Molek-molek ada duk patah tu buru. Orang duk bang. Jadi kali dia buat mari dalam hati kita Nabi Muhammad berlawak. Quran tak betul, Quran zoling. Nah, Tuhan tak ada eh. Nah, tu tak susah dah. Nah, kita mujahadah berjuang, perjuangan iaitu melawan syaitan yang datang dalam hati. Nah, dia mari kata Tuhan tak ada. Kita pun kata kalau tak ada macam ada, macam mana ada langit dan bumi nak ada. Nah, ha, kata gitu. Ha. Dia buat mari kita pergi pegang oleh balik awal. Jangan pegang, tengok saja sudah. Hal tu tak menjadi gawal pada kita. Nah, dia kata Nabi pelawak ke Quran pelawak, biasa main dalam hati kita. Dia panggil khatir syayatin. Tiupang syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerja dia mendatangkan keraguan di dalam hati-hati manusia. Atau akan syurga, atau akan neraka. Ada juga orang sok, eh, mu duk cerita hal neraka-neraka, mu tengok dah. Ha, ada juga, bodoh gitu. Orang ngajar Nabi tolong siapa? Bukan ustaz tu tengok dah neraka. Faham? Tapi dah Nabi khabar, dia neraka-neraka ni daci pokleh khabar. Nak? Daci syurga-syurga ni, pokni khabar tak boh. Mu tahu kan ni, neraka syurga dia, tahu lah, tahu kan ni? Ha, posuh khabar. Eh, daci tu. Dia nak Quran atau hadis. Dia bukan ijtihad. Dia bukan pakar fikir. Dia kena mari nak dalam Quran dalam hadis. Quran mari dah khabar hal syurga. Hadis mari dah khabar hal neraka. Maka kita khabar. Bila kita khabar dia marah. Hal neraka sok mau sok sikit masuk neraka. Mu tengok dah. Dia kot cakap gitu. Bukan aku tengok dah bodoh. Ha, tapi Nabi suruh khabar. Balighu anni wala ayata. Betul tak? Sampaikan daripada aku wala sepatah. Cuma bab hak Nabi khabar kita tolong siapa? Bukan kita kata mu garanti masuk neraka, tapi dah buat gini jalan ke neraka gitulah. Hak kita ni tukar cakap ni bukan garanti masuk syurga. Tak eh. Apa Allah Taala baca dia khabar jalannya gini, jalannya gini. Ha, kata dosa banyak. Ha, kamu tengok dah dosa. Cik tunjukkan dekat aku hari yang 3 kilo tengok. Aduh. Ada je ni. Bodoh sombong gitu. Dah lah bodoh sombong ke tak? Bodoh saja dah. Ha. Jangan bodoh sombong. Ha? Hmm. Bodoh saja tak apa. Macam ramai-ramai. Bodoh. Kita orang kawal kabut. No. Nah. Ni tak bodoh sombong ke tak? Dia rasa kesedih. atau bangkit pada hari kiamat, atau pahala dan seksa lainnya, ada tak bangkit ni? Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, yakin kita tidak ada keraguan sedikit pun, nampak, bahawasanya Allah Ta'ala yab'atsu akan membangkitkan. Yab'atsu dalam dalam ayat ini dengan makna istiqbalu, makna pasti Allah akan membangkitkan man, mereka-mereka yang ini mayat, fil kubur, yang ada di dalam kubur. Nah, baru kita baca Quran, bukan kita nak ke idgham bila gunah je, bukan kita nak ma'a gunah je, bukan kita nak ikhfa' hakiki je, bukan kita nak kepada ikhfa' syafawi dan umpamanya hukum-hukum tajwid, tetapi apa yang disebut di dalam ayat tersebut yang paling penting bagi kehidupan kita. Allah pasti akan bangkitkan segala mereka yang ada di dalam kubur. Bangkit belaka, orang Islam bangkit, Cina bangkit ni daripada jarak masing-masing, Kristian bakit, nak Vietnam bakit, Mongolia lebih-lebih lagi bakit, Habib bangkit. Dan kita yakin, apa boleh khabar tak? Muhammad bin Abdullah yang khabar. Siapa dia? Rasulullah. Oh, Nabi kita dah ditakwil lah. Bila Nabi khabar, percaya belaka. Apa? Sebab sepatah yang Nabi khabar kita dah percaya, maka jadilah kafir laknat, mati tanang jerak jilat cok. Faham? Jangan main dengan Allah. Pemimpin dalam dunia ni kalau kita tak percaya belaka tak apa. Eh, lapan set. Tapi Nabi patah yang kita tolak. Erik-erik kita. Kenapa? Bukan barang-barang-barang. Rahmatan lil alamin. Dia cerita bab bakit kiamat, percaya belaka. Cerita bab kubur, percaya belaka. Dan hati hak kita tak dengar lagi, biar tak dengar lagi pun, percaya belaka. Hak mulut Nabi, semua betul belaka. Nak? Tapi kalau hak pak kita kata, belum tentu betul. Kalau hak mak kita kata, belum tentu sahih. Walaupun dia beranak kita, walaupun kita asal daripada mani pak kita, tapi kalau perkataan daripada mulut selain daripada Nabi Muhammad SAW, nak? Boleh kita takwil lagi. Nabi kata bakit-bakit kan, tak usah cakap banyak kan. Sebab tu belajar ni, tak rugi benda. Kita belajar pegangan-pegangan yang betul, kita pegang. Esok pergi kerja macam biasa kau, tak boleh pergi sekateng pun. Orang gausming yang kerja jabat, jadi esko, tak, jadi menteri, orang nak kelaut, tak, nanang, tak ada kaitan lah tu. Hak tu bagi antari makan kedarah tu. Hak ni, makanan rohani kita, pegang kemah boleh, nah, tak boleh pergi sekateng pun. Lain lah, siapa nak bagi dengar malam ni masjid rumuda, 15 ayah takkan. Nah, baru lah rembek orang pada 15 ayah, baik kita pergi stadium. Stadium berapa malam ni? Lawang. Batang lawang A-Ting. KT-Ting. Noh dah ni, belum bang garis, noh dah ni stadium. Pakai topi bulu ni. Macam ahli lawak. Nah, atau lain yang umpamanya bukan itu daripada barang yang sudah mengapakat ulama atas kufur ia, atasnya jadi kufur orang itu. Atau tiada ia intikad atau syak akan satu sifat dari sifat yang wajib baginya Allah dengan ijma' ulama seperti ilmu, atau dibangsakan bagi Allah sifat yang wajib kita sucikan dia, bersihkan dia Allah daripadanya, daripada sifat dengan ijma' seperti bijisik. Begitu juga dah orang yang menafikan Allah Ta'ala ada sifat yang mu'am ni, sifat kamal dah, nah, sifat yang sempurna. Allah Ta'ala ni maha sempurna, dia maha melihat, maha mendengar, maha berkuasa, habis dia maha belaka. Sebab tu tak boleh manusia yang kita letak dengan maha depan, tak boleh. Maha ni M-A-H-A Mim Ha Alik, bahasa Melayu tua, bukan muda, bahasa lama. Apa benda maknanya? Tanya Munshi Abdullah, dia pakar bahasa. Maknanya habis teh. Kenapa? Kopi tak ada lah maring dah. Teh pun habis juga. Faham? Maknanya Royatul Intihak. Maknanya sehabis-habis hebat. Bahasa dia pun maha. Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pemurah, maha adil, maha kuasa, maha hidup. Habis maha lagi. Benda mana maha kasih, mengasih? Sehabis-habis yang maha mengasih, yang mengasihani dia lah. Lepas tu orang tak tiba maha. Jaga baik. Ni kita beri tegoran. Nah, ada yang berkaitan dengan perkara ni, baiki semula. Nah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Kerana beri peringatan ini beri guna pada orang beriman. Nah, walaupun mulia macam mana manusia, jangan letak maha depan. Kerana maha mana ghayatul intihak, sehabis-habis hebat. Maka adakah manusia ini setanding dengan Allah Ta'ala? Nah, Allah maha melihat, maha mendengar, maha berkuasa, maha mengetahui. Nah, lepas tu manusia maha, maha, maha, maha, cek depan. Sama dengan Tuhan. Situ tak kena. Beki balik ya. Ketibaan yang maha mulia tak boleh. Yang mulia boleh. Comel. Nah, bukan kita suruh hina rasa tak boleh hina. Dalam Islam ni dia suruh hormat orang rasa. Tapi jangan sampai sarah dengan rajin. Nabi kita kata yang maha tak boleh. Faham tak? Allah sarah ni. Kita tak boleh maha. Yang maha boleh. Nampak? Auto lu. Dia kata Tuhan tak melihat, Tuhan tak nampak, Tuhan tak dengar. Tuhan nak dengar gua ni dah, kita cakap di muda ni Tuhan dengar tak? Dengar lah. Tuhan lihat, lihat dah, kalau orang cakap kalau berat, Nabi gua ni. Dia ingat kita, dia Tuhan macam kita ni, daripada marah lagi kalau berat kena naik bas. Tuhan bukan gitu. Disebut dalam suatu hadis, besarnya malaikat Israel alaihi salam. Nampak? Dunia yang kita duduk bulat ni, dunia ni ada 7 bilion manusia ni. Depan malakul maut, macam kita duduk ngadap hidangan di atas meja. Kita makan kat gini, makan malam. Nah, dan kalau orang makan malam, rabus bekas tu, rabus atas meja semua ke rabus suku-suku. Nasi, lauk, sambal belacan, air, pak kala. Mesti rabus atas meja bekas. Takkan rabu nasi pun nak makan nasi, nasi buh sini. Dah pasti lauk ni ni. Lauk mau buh ayah teh buh sini lauk. Dah belacang, belacang mau buh bolong. Dah pasti nak cicah lagi makan belacang. Abos tak muncul lagi cicah tu. Bawa nasi-nasi, cicah. Kuat. Balik ambil nasi ke? Doa, buh depan belakang. Faham? Jadi nak ambil belacang, ambil lauk siapa? Dan kalau bos pekah je kita nak pusing kot ni, pergi dengan mutun nambang, bang kot tu. Atau start kereta, doa, sapa kan? Nak baca tak buat meja so. Meja tangan tak sapa tak buat. Tak apa, nak makan tak sapa. Orang buat api besar, tangan sapa. Tengok. Meja raja-raja dulu-dulu, dia panjang tapi tak besar. Panjang, dari sini sampai belakang masjid, panjang. Dia sekor yang makan, orang dulu-dulu. Tapi dia boleh ambil ke tepi. Dia kata buat meja besar. Besar ni meja. Besar kok takro. Dia nak ambil laut tengah. Buat kan ni? Ngakok naik. Ada. Atas hidangan. Maknanya kita nak makan. Sapa belaka. Maka begitulah. Dunia dia hadapan malakul maut. Nak. Hak mana dia nak mati ambil nyawa. Hak mana dia nak sekok dulu. Pakai ambil itu. Faham? Pasal dia cakap bodoh. Dia kata kalau nak ambil nyawa di Kuala Berang. Dah mesti nak ambil nyawa di kian ni mula. Nak takkan dan hak tulis nak bagi derah. Neh, ha mesti orang dah lari dulu. Aduh bodoh cakap. Mani malaikat dulu lepas malakul maut pas ambil orang ni kalau berang nyawa seorang, kita tahan teksi dulu naik bebek sapu mari. Molek tang bebek sapu pula guling situ. Nak, ha dia bukan gitu. Semuanya cek belaka depan mata dia. Tu malakul maut, maka yang duduk di hadapan Allah lebih sangat berkuasa lagi. Nak, sekali mati 1,000 orang boleh, 1,000,000 orang boleh, sekaligus boleh. Tak ada masalah. Atau dia mengisbatkan sifat yang tidak patut, tidak layak bagi Allah. Seperti Tuhan ni berjising jadi kafir. Tuhan ni berbetul. Tuhan ni gini, gini, gini. Nah, banyak ada orang salah akhir zaman ni. Sebab tu kita kena belajar molek-molek sikit. Bukan anak ulama kata, mu wajib kena belajar daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam. Jauh. Nah, sejam lagi tak apa dah. Kalau kita ngaji agama daripada kita umur 7 tahun. Dia ngaji agama sebenarnya wajib umur 7 tahun. Tapi kita anyuk lama. Nah, kalau 7 tahun kita start dah sejam sehari. Maka umur 20 tahun kita tak payah ngaji. Betul tak? Alim dah kita sejam lagi. Dah berapa tahun? 13 tahun duduk dengar sejam hari pandai dah lah. Dah umur 20 dah cari dah dengar dah dah makna. Cari harta lah pula ilmu penuh di dada dah. Tu jalan-jalan hak tu. Nah, kita dah. Kita hanya cari dunia tu. Dorok cari makan. Haa, sampai sikit. Nanti orang ni mari sikit amal ni aku tengok lah. Kat seminggu dah ada amal. Haa, tak boleh projek. Dari tu, hari tu boleh projek bawa kabel tebal lagi. Kenapa? Dah kabel dia mana? Kabel dia baru ni lah. Mati kan? Lenyek dia kereta giling. Haa, tak. Ngerja-ngerja ke bawa. Oh, baru mari sikit. Haa, tu silap kita. Nah. Tak je mari ni orang ni orang ni ustaz mata lah ni mari nak mau kat sebulan mari nak mau lah ni sejik apa pun pecing tau lah dah dulu dulu kinji makan kaji dah tu dah hari ya. Laju saja kot sejik dua kali dia berhenti berok sekali kecing sekali ha sebab tu Allah beri pada kita ilmu sikit pasal apa? Pasal kita tak harga yang murah ilmu Allah Ta'ala buat lebih kurang ni nak. Kalau kita ngaji macam kita ngaji gini lah. Nah, ada masa mari dengar. Sakit perut sikit dah agidah. Nah, kalau jauh sikit dah agidah. Adakah kita boleh menjadi ulama-ulama sok? Boleh? Boleh tak eh? Mari dengar gini. Dah boleh. Cik kaji tu. Kehidupan para ulama muktabar. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Maliki. Ulama-ulama yang kediam. Nak Syekh Badal Fatani. Nak apa benda ni tu kenali. Adakah main dengar lebih kurang ini hangguk jadi ulama. Dah. Daripada ketik bawah. Baru jadi alim so. Nak. Baru jadi ulama muktabar. Nah. Dan kita ni. Tak lepas fardu ain. Biar Tuhan dah. Maruh ke kita. Faham? Jangan kata Tuhan berbentuk bertubuh, Tuhan atas, Tuhan bawah. Tak berlaku itu. Tak secara benda gitu. Allah ni maha suci daripada sama dengan makhluk. Nak, orang tua dia ngaji di 40, dia ada satu. Dia kata mukhalafatuhu lil hawadith. Maha suci atau bersalahan ulama bersalahan Allah Taala ni daripada segala makhluk. Kalau orang ngaji hak jenis salah dia kata laisa kamitslihi syai'un. Tiada suatu makhluk yang seumpama dengan Allah. Nampak? Atau masuk pada suatu dan mencuri dan merampas. Atau masuk pada suatu atau bersuatu dengan suatu. Sekilas etikot itu kufur. Apa maknanya? Pegangan setengah-setengah hak gila ni dia kata Tuhan masuk dalam benda. Nampak? Dia kata Tuhan ni innallaha alimun bizati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebutlah Quran. Sangat mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Dia kata dah Tuhan nak tahu dalam dada kita, mesti Tuhan yang masuk dalam dada kita. Kalau tak masuk nak tahu pun ni. Nah, kita kata tak masuk gitu Tuhan maha suci gitu. Nah, dia tak mesti nak tahu ni dia masuk. Kerana dia yang menjadikan sesuatu. Dia tak masuk boleh tahu dah. Nah, Jepung dia buat enjin. Nah, dia buat enjin suti tu big 2000 cc. Waktu big toko enjin. Nah, dia tahu tak benda dalam tu. Dia tahu habis. Boleh lokeh suti-suti. Betul tak? Dan dia tahu tu dia kena masuk dulu. Dia kena masuk kepala kodok dan enjing. Dah. Dia tahu dah. Dah apa dia tahu? Dah dia buat. Dah kita baru dapat tebak. Kena buka dia baru tahu. Dan Jepun orang tekan buat. Tak bayar. Dia tukang buat. Allah gitu kok. Dia jadikan kita. Dia tahu habis. Mega dia tukang buat bukan pomeng, tukang buat. Pomeng hak ada dah. Faham? Ha, macam manusia ni pomeng ah, bukan pencipta. Hak kilang dia buat saka. Pomeng boleh buat blok. Boleh. Boleh. Pomeng potong blok. Nampak? Ha, buka blok boleh kan? Buat dah nak reti dia. Jadi dah awak kata awak pomeng lama. Tolong awak pising saya sikit. Dah boleh dia buat. Kena buat cepung. Nampak? Allah yang menjadikan segala-gala. Kita pun main je. Ambil seming, ambil tiang diri. Jadi rumah. Ambil papang tekung-tekung orang siap pada raya. JKK. Faham? Pemen saja. Nah? Ha. Jadi pemen jangan lawan pencipta. Nah? Atau menghalalkan yang haram dengan ijma' seperti zina dan membunuh. Walau dia berzina sekalipun jangan kata halal. man halla ma haruma bi ijma'in faqad kafara. Tu kaedah dah tetap hukuman dalam ilmu ilmu akidah. Nah, dalam mahkamah akidah dipanggil. Siapa yang berani menghalalkan perkara yang haram dengan ijma', jadi kafir. Batu kita kena belajar kenapa ijma' hak ni khilaf. Kalau khilaf tak apa. Umpamanya main catur. Main catur ni empat mazhab ada pandangan yang berbeza. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, main catur haram. Mazhab Syafi'i je makruh, tak dosa. Faham? Tu benda khilaf. Lepas tu dia pergi kata, dia kata tak apa, tak dosa main catur. Tak masuk sini. Pasal tu benda khilafiah. Faham ni? Neh, pasal tu ada perbezaan pendapat. Yang kata tak boleh kita nak halal benda haram ni, benda yang haram tak ada khilaf. Seperti berzina, berzina ada mazhab boleh. Ha? Tak ada, tak ada boleh berzina. Pasal berzina ni tak ada mazhab. Neh, pasal dia haram dengan nah yang qat'i. Nah, bila benda tu sama ada wajib atau haram atau sunat, qat'i. Qat'i ni tulis jelas dalam Quran. Tak payah tafsir, reti belaka dah. Tak ada mazhab ada. Mazhab-mazhab ni tak jelas. Hak jelasnya macam Nabi meratang, Allah suruh ratang 100 pukulan di dalam Quran. Az-zaniyatu waz-zani fadlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, al-ayat. Penzina perempuan dan laki-laki, sabit kesalahannya. Nah, neh, maka hendaklah kamu wahai kerajaan mengenakan hukuman rotang 100 pukulan. Batu tak ada mazhab kata 80, 105, 37 tak ada. Pasal dalam Quran sebut mi atas jaldah ada nombor 100. Tu dipanggil qafaiyun. Jelas molek dah. Faham? Ha. Jadi bila pukul 100 rotang penzina Musa, tak ada khilaf. Nah, lepas tu nak pukul tu perempuan tu duduk ke, diri ke, nerak ke guana, ada khilaf. Pasal tak sebut dengan jelas di dalam Quran. Ha? Maka bila tak sebut jelas, ulama' berisytihad memberi pandangan yang sepatutnya berdalilkan daripada qiyas Al-Quran dan hadis. Bila berisytihad, kadang-kadang keputusan isytihad berbeza. Bila berbeza, ada khilaf dia bagi. Nampak? Ha, jadi kalau berzina, memang benda itu ijma' sepakat. Jangan kata halal. Walau dia berzina sekalipun, dia tengah berzina. Faham? Ha, tengah berzina. Orang puan duduk bawah, orang lelaki duduk atas. Faham? Ha, tengah berzina, bukan baru nak berzina. Faham? Baru nak berzina, muqaddimatuz zina dipanggil. Muqaddimah. Gang tangan, jeti hidung, korek mata, waktu baru muqaddimah. Faham? Ni tengah berzina, faham lah ni? Injil hidup dah. Ha. Mari seorang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hak tengah berzina jawab, waalaikumsalam. Faham? Ha. Dia pun tanya, berzina ni haram ke halal? Wajib dia kena jawab haram. Disebut dalam kitab-kitab zakat. Faham? Dosa berzina? Berzina dosa besar. Dah kali dia kata halal, jadi kafir. Ha, tu nak faham? Ha, dia berzina tak jadi kafir. Mu berzina boleh tiga kapal kargo awek pun tak jadi kafir. Tapi kalau mu kata berzina itu harus, tak salah, tak dosa, boleh, bukan benda muka, tidak maksiat atau tidak haram, nah, jadi patah akidah, jadi murtad. Walaupun mu tak pernah berzina, walaupun mu ahli tarekat, walaupun mu duduk dalam mihrab sama, nah, duduk ngati subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebeh katung tegak ni, usah-usah bola tenis ni, nampak? Walaupun mu jauh daripada orang puan, tak tengok dah pejabat mata sama, tapi kalau orang tanya mu berzina haram ke halal, mu jawab halal, jadi kafir situ dia. Nampak? Ha. Ulama' iwak contoh tengah berzina jawab salam ni. Nak? Kalau kita jawab salam. Good morning ya, bro. Nampak? Ha, bau bau tu. Itu pencegah maksiat dia ceritulah. Ha, budak awek-awek. Umur belasan tahun. 16 tahun dekat tampak. Jadi dia erik mutu dengan hak jatang. Pakak dah ni. Erik mutu di belakang sekolah Semazah Batu Buruk. Kan belakang tu ada blok JKR. tepi patah. Ni pukul 10 pagi. Mana ada orang pergi patah 10 pagi. Nak? Ha. Duk berhari sembah panas kepala. Nah. Erik utuh tadi tiga masyarakat dia lah kaitan nampak. Erik. Buat pergi ikut belakang stana. Ha, ada rok belakang ni. Nah. Ada rok. Ha. Orang lelaki cakap tang 5. Nah. Ha. Sekolah tak buka buah sekolah mana. Jadi dia pun di. Di tu tengah zina. Tengah zina. Atas suak kabur. Ha, atas suak kabur. Nah. Dari jauh nampak dah lah. Tengah pukul 10 pagi kan 10 malam. Nah. Ha, tok kita nampak dah cerok. Nah, dah rok-rok bukan kata dekat gunung Ledang. Nah, ha, rok. Tengah zina lanjang wangeng. Datang sini. Dia pun marah, Assalamualaikum. Dia marah gitu. Nah, jaga orang siap. Awak buat apa? Dia kata. Kalau lagi kata, dah buat apa-apa eh? Masih, kalau lelaki tu bangun kejuk pompongan. Dah buat apa-apa? Dah buat apa-apa tu, air mani dia masuk. Pahal ni seluruh jaga orang siap. Tutup. Ha. Ha, ni bukan nak cerita lucah, nak cerita hal negeri dia ni. Faham tak? Belah dia kata tak ada apa-apa tu sembuh. Apa dah hal ni? Kak Iman suka. Dia tak maaf tapi nak cerita. Nah. Ha. Dia tu lagi kawan tu. Faham tak? Bahan di kaki burung. Bukan dia lebar, kita lebar lah. Ha, bukan kita tengok. Nah, ha. Sebab kalau kita ada, memang kita tak lagi tengok juga. Jadi dapat tak ngaku lagi. Dah buat benda, dah buat benda. Buat benda puing itu. Kemudian lah, jadi ambil nama, ambil IC belaka tahu. Kalau mana apa semua, tahu. Nah, ha. Jadi, oh, korang melangis-nangis. Tolong. Saya tanya sebab apa buat gini. Dia kata nak witi dia, nak buat balik wakar tapai. Ha, duduk wakar tapai. Nak balik wakar tapai. Nak buat tambang, tak ada piti. Tidur semalam dengan terawa sekali. Tak, nak balik, oh, ada piti. Kalau lelaki wish 10 ya. Nak, ha, sanggup 10 ya. Jadi, siang pulak tengok menangis-nangis beramu-ramu. Nak, beri amaran. Nah, ha, beri amaran. Apa semua, ambil nama apa semua, nama alamat apa semua. Lepahlah. Nak, lepahlah. Suruh balik lah. Weh dah muslim sikit dalam rok tu. Nak belah-belah kaki ke hari ni. Kesat kaki. Haa tak. Faham tak kacuk tu. Umai apa. Nak. Ajak lah balik lah. Mana balik lah. Dia pergi atas lah. Tertempah lah. Nak lelaki balik dengan motosikal. Neh. Haa. Dia ambil tindakan mana. Baik juga. Nak. Dia tak boleh sakit bank lah. Neh. Haa. Esokkan dia pun cerita lah ke kawan dia di pejabat lah. Sama-sama cegah orang siap. Nak aku takak marah budak seorang. Nak pukul 10 pagi gini nama ni duduk ni. Kawan dia cakap, lah aku takak pulak malam. Batu buruk. Nama sama alamat sama. Dah balik sekarang. Mereka hongek pulak batu buruk. Kata berat tengok. Ha ni. Tak balik sekarang ni musim kot dia sepah ni buruk-buruk. Malah tu kawan ni pulak takak di batu buruk dengan orang jatang kot. Orang lain pulak. Nampak? Tengok nama orang jatang tak sama. Nah, ha, ni cerita dia. Siang budak-budak. Nak, ha, mu nak kapa ke, mu nak kasih ke, tak diputuh dah, sayang sangat. Tak sebab zina. Nah, punah jana. Memang dia, kalau kita, dia hala kita semua. Faham? Ha. Kawan biasa-biasa sudah lah. Dah tu sayang lah. Dah sayang sangat. Tak usah peluk-peluk lah. Dah mau peluk balik awal lagi. Nah. Ha. Tu tak? Saya mari jadi mari kan? Ada apa-apa. Ada segebang lepoh. Nampak? Jangan main dia tu. Tuhan bijak pada kita. Jangan kata halal. Walaupun berzina dengan 1,000 orang perempuan kali pun. Jangan kata halal. Kerana halal ba'akidah. Berzina hanya hukum syarak. Dosa usah. Tapi mu kata halal. Rosak akidah. Nah. Dan membunuh nafas yang diharamkan akan dia nafas-nafas tu nafsu lah. Tak boleh bunuh orang. Nampak? Dia kata bunuh tak dah haram. Tak boleh. Bunuh yang dihalalkan ni bunuh dalam perang. Perang tak? Ha, kita perang dengan negara ni, negara ni. Nah, itu bunuh tu tak dosa lah. Tapi jangan bunuh orang awam. Mereka orang awam buat kepada orang awam. Baru diharuskan. Ha, ni nak cerita. Ha. Bila berlaku peperangan. Nah, Macam mana hukum dia kata kali buat kena kepada orang awam? Nah, ulama jawab lama tu. Hukumnya kalau diorang kafir buat ke orang awam kita dulu, baru kita boleh balas ke orang awam orang kafir. Tapi orang Islam nak start dulu buat ke orang awam, tidak boleh. Ni sebut dalam Quran. Jangan kita pandang pada ulama. Ada orang di kopling, dia kata mujahidin Islam buat kepada orang awam, letup bah pelacung. Nak umpamanya. Jawabnya orang kalau kita mula dulu haram, berdosa besar, tak boleh. Kerana dia pelacung. Ha, atau dia kontraktor, di erok kontraktor dia dismelek. Nah, neh ditembak oleh mujahidin Islam. Ada orang Islam pertikai, dia kata tak boleh buat gitu. Ulama jawab dah memang tak boleh. Tetapi kalau dia buat ke orang erok gitu attack, baru kita boleh buat. Dah diwak dah ke orang awak erok. 6,000 orang terbunuh, budak-budak, orang puan, orang tua, bukan askar di erok. Tembak torpedo, tembak peluru pandu, pakal peluru gitu. Nah, betapa banyak orang Islam. Maka bila gitu, famaniq tada alaikum faqtadu alaihi. Nabi Tuhan kata, sesiapa yang melampau batas ke atas kamu, maka harus kamu melampau batas ke atas mereka. Ijma' ulama harus. Ha, itu belajar baru jeruh. Neh. Ha. Jangan segala gaduh nak komplain, mengaji. Neh. Ha. Atau mengharamkan yang halal, demikian juga seperti berjual beli dan nikah, atau ia nafikan akan sudah yang sudah ijma' ulama, atau seperti sembahyang fardu yang 5 waktu atau 1 sujud daripadanya, daripada sujud, dan seperti zakat dan puasa bulan Ramadan dan haji atau air sembahyang, jadi kufur orang itu, na'udzubillah. Begitu juga orang batal Islam kalau mengharamkan yang halal. Umpama dia kata riba tu halal, jual beli tu haram. Nah, tak ada arah nak cakap. Batal Islam. Allah sebut dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Allah haramkan riba. Maka kita hamba Allah ikut attack. Kita kata jual beli tu halal, riba tu haram. Nampak? Riba ni banyak ni zaman akhir zaman. Nah, waktu kalau kita tak kena, tak buat riba pun debu dia kena juga. Haa, tu kata akhir zaman. Tapi debu riba ni siapa yang kena, tak dosa. Jangan kata dosa. Ada orang dia ngajar ekstrim sangat. Dia kata debu riba dosa juga. Jauh, faham, baik. Ngaji pendek syarah hang ulama pada hadis debu riba. Riba yang haram ni kita pergi buat jadi alung. Nak pinjam aku 1,000, bayar 1,200. Haa, tu haram dengan ijma'. Haa, tu bukan debu riba. Tu totok-totok riba. Haa, tu kena lanak. Siapa nak buat pinjaman ni kita boleh. Bunga 8%. Waktu riba yang diharamkan. Debu riba bukan kita buat riba. Tapi kita mengambil manfaat daripada harta benda yang dibeli dengan jalan riba. Contoh jalan raya. Umpamanya bank negara buat pinjaman dengan bank dunia. Ada riba. Nah, dan kita tak buat. Bank negara yang buat. Dia yang berdosa. Kemudian dah jadi jalan, kita jalan di atas jalan raya tu, dia panggil kita kena debu riba. Tak berdosa. Faham? Kapal terbang mah, umpamanya dia nak beli, dia buat pinjaman riba. Dan kita nak pergi Mekah naik juga lah. Naik juga, tak berdosa. Tapi kena debu riba. Maksudnya, walaupun kita tak buat riba, tapi kita ambil manfaat dengan barang riba. Betul tak? Ha, tapi tidak berdosa. Mujur. Nah, ha, kalau tak boleh guna, jalan berat. Tak tahu dia kita dah mana tak naik jalan. Tak boleh. Jalan ni kerjaan awak punya maribah berat nanang. Dan mu nak lakuh lagi boleh nuk. Nak buat apa ni? Pakai galuh. Nah, ha, naik tanya mata. Riba kok. Naik kawal riba. Riba kok. Naik bah. Express. Riba belaka. Ha, tu kita tak berdosa tu. Nah, ha, faham baik. Jual beli. Jual beli memang halal. Dan sekarang ni memang nampak sabda-sabda Nabi SAW itu kebenarannya nyata. Iaitulah ekonomi ataupun kekayaan itu dengan jual beli. Nah, ha, ni tengok ni. Kalau dulu kalau orang kerja makan gaji kerjaan, tak usah sangat lah. Nak jadi orang senang, kena makan gaji kerjaan. Orang kata. Lini, kalau orang nak jadi orang senang, makan gaji ke negara? Dia jawab. Nega dah bawa. Nah, nega jadi kontraktor, jadi jual tu, orang ni jual soket, orang ni jual seming, orang ni jual tu, orang ni jual mozek. Nah, baru jadi orang kaya. Ha, nampak kekayaan dengan perniagaan. Nah, ha, nega tak ada masalah nega. Jangan tipu orang dah. Nah, nega-nega-nega kaya sungguh lah. Piti kita ke 100 ada dalam 15 kapal kargo. Tak ada. Ha, Tuhan tak ada. Oh. Nah, siapa masih zakat, keluar zakat. Tengok orang susah, kita derma. Sebab tu satu hati tu Tuhan kasih pada orang orang beriman yang kaya. Sebab apa Tuhan kasih orang kaya? Kerana bila dia kaya, dia dermawan. Nak? Ha, jadi beri tolong orang susah. Tapi kalau kaya, kedekut. Ha, baru Tuhan pergi. Neh? Ha, jadi kaya tidak salah. Kena ingat bila kita kaya, biar orang kampung boleh tupang. Nak? Ha. Ni petang-petang muka kita usah. Jalan gitu. Tak, tak tengok dah orang lain gohik basikal, tengok buat tek. Kamu itu dalam azam sulbi, duduk dalam sulbi ayahmu, kamu sendiri dengan orang masak teren. Nah, bila lahir Tuhan buat mu lebih sikit pakai kereta besar. Jadi mu kena kenang budi lah. Nah, tengok orang kampung sikit tanya kak, nak pergi danai masih? Ha, nak pergi pasar barang, ha, naik kereta-kereta tak apa, apa salahnya? Nah, tak, sayang kereta dia pada ramai bi je. Apa salahnya mesti naik tadi? Kita atur tadi. Takkan hari-hari dia nak pergi rumah kita. Kita atur sekali lagi dia pergi rumah pula esok. Lagi pasal. Tak. Nak. Baru berkat. Mercedes kita. BMW kita apa? Dah akan susah naik. Dan kita takut kalau susah kita adakah hari-hari kena takut? Tak. Sekali-sekala je. Tapi berkat tau. Berkat lah. Ziyadatul khair. Lepas tu gunakan kekayaan kita untuk menarik berkat daripada langit. Nah. Dan nikah, jangan kata nikah tu haram. Yang haram zina, yang halal nikah. Nikah dengan zina ada benda yang sama, ada benda yang tak sama. Apa benda yang sama? Matlamat dia. Apa benda yang tak sama? Hukum dia. Hukum nikah halal, hukum zina haram. Matlamat nikah. Benda. Nak jima. Matlamat zina lima hak yang luar. Sama. Sama matlamat. Orang berzina tu sewa ke puan awak naik dalam hotel. Tak pakai GRU. Nak kelek polong. Nah. Kecik awal. Kecik. Inok benda. Inok kepala lutut ke? Nak keting ke? Nak benda tu. Haji jawab. Jagu. Bapak tak tahu jawab. Ha? Nak benda tu ya. Ha. Ahli tasawuf tahu. Ha. Dia ada kecek enak tu. Dia kata lawa lah, cung lah, mata lawa lah, hidung macung lah, mulut bibir, bibir manis, bibir merah lah, lesung pipi lah. Pak utama kali dia nak apa? Dia jawab. Ha? Tu lah. Orang nikah-nikah nak tu ke? Tu lah. Ha, dah. Orang nikah-nikah tu mana-mana kering main di tiru tu. Nampak inak tu juga. Allah yang cipta kita dia tahu kan. Maka itu dia syariatkan pernikahan supaya jadi betul perjalanan. Nak jadi ibu bapa pun tak marah. Keluarga pun suka. Nak bila ada pernikahan, ada walimah, ada kenduri, ada kenduri, ada berkenalan. Hak mana lama tak tengok anak dara, boleh kenal. Banyak kelebihan nikah. Dan kalau zina ada panggil pak dara. Ada atas surau. Atau kak. Apa? Atau kak. Ha, kak ni lah. Kak kita nak zina lah esok ni. Jauh. Nah, pakai susuk gitu lah tu. Jalan pun jalan kotor dah. Jalan susuk memang jalan lebau. Nah. Sungguh. Nampak kek yang pernikahan. Dia besar. Sebab tu Nabi kata kalau boleh lah. Jangan nikah sepupu. Tapi kalau nikah juga, sah. Orang ngajar kata tak sah, tak betul. Kerana imam-imam muktabar kata sah. Kalau kata haram nikah sepupu, lagi tak betul. Faham? Yang betulnya, dak akhbar sahaja. Faham? Kalau nikah juga, harus tak ada masalah. Neh? Bapa Nabi dak galak? Suka galakkan nikah dengan orang yang jauh. Sebab kalau kita nikah dengan sepupu kita, dan mak kita, adik-beradik mak dia. Betul tak? Dan bila kita nikah, mak kita dengan adik dia, hak sama-sama dah pergi mari. Dah tak jadi hak dulu. Dah keluarga kita kau besar. Dah hak dulu. Nah, ha, tapi kalau kita nikah dengan orang yang bukan anak-beranak kita. Kita duduk di ru muda ni. Nikah dengan hak duduk di merang, ru tapek. Ha, lu biar sama lu. Eh, sama tinggi. Nah. Ha, jadi hak mak dia tu, mak kita dah ajar kenal, jadi berkenal-kenalan. Bila berkenalan banyak benda yang boleh buat. Nah. Ha, pak dia, hak kita dah ajar tengok, mari mak kita dah lening. Anak beranak dia kena sabit dah dengan kita. Jadi kau kembang luas. Kalau dulu kita tayar bocor, nah, naik on dakak lalu kau uru tapel, tak ada orang layan. Jadi pong tembok depan tu kakak. Nah, eh, bukan nak tu boleh beruk. Oh ya, yeah, ya. Dapat apa nikah orang muda juga. Padahal dulu mana ada kaitnya orang muda. Nah, macam nikah orang jauh. Nampak lagi kelebihan ni. Nah, orang pakat tolong belaka. Nah. Ha. Jadi kalau hak dia mana-mana hak nikah dengan dekat-dekat sangat tu, nawak gua ni. Nikah sekali yang kedua ni biar hak jauh-jauh sikit. Nah. Ha, jangan dak nikah. Biar mari sama tok imam di rumah baru kelas. Nah. Ha. Nikah tu nak tapi tak ni lah orang di rumah lah. Jangan buat naik teh. Nampak macam kubah gila tu kita tak tahan. Nah, satu kalau tak mahu nikah ramai. Nah, tapi tak ni lah orang puan tu jadi kita takut. Nah, takut lagi. Takut naik teh. Tak lewat. Ada apa lagi tu. Tanduk tak lepang ini. Nah. Nyewak pesang, nyewak tak napah macam-macam besi. Kau pang, melawak sungguh ni. Nah, jadi dah ni nak sangat, kenal sangat, kenal sangat, kenal sangat lah. Kapal-kapal sangat lah. Nikah dah. Nabi kapal lama dah. Ya, masyarakat syabak. Manis tata amin kumul ba'ah. Nah. Fatazawu waliya tazawwaj. Mati huruf jin. Hei, set-set muda, geng muda orang kita. Ha. Syabak tu, ha, orang muda geng kita. Bang, syabak mana orang muda. Nah, bukan orang tua-tua. Jalan rokok tiga bukan? Syabak, muda-muda. Macam aku ni. Nah, ha. Manis tata amin kumul albah. Siapa yang kamu rasa ada belanja lah. Boleh beri mas kahwin, bayar. Nah, antara 1,000. Boleh beri makan bulan-bulan. Nah, nikah lah. Neh nikah awal-awal bagus. Neh, ha, tak usah duk kapa lama-lama jadi takut punah jahanam. Jang keren jadi. Nah, punah anak orang kita selamat. Akhirat tak selamat. Nah, ni boleh tadi katak dah orang tu. Atau ia nafikan yang sudah ijma'. Wallahu a'lam, dia tengok soalan sikit. Soalan yang pertama, saya telah menjaga ibu yang nyanyuk 13 tahun. Bagus dia ni. Suami saya izin dan reda saya jaga ibu. Ha, bagus untuk lelaki dia. Keadaan ibu sekarang macam umur bayi umur 10 bulan. Memanglah dah dia habis muda kek. Lepas tu kita dewasa. Lepas tu kita akan jadi kek mula. Faham tak? Macam budak kek. Berok, ngata keting, ngata. Nah. Ha. Abang-abang saya tak mau jaga. Langsung tak jenguk ibu. Ibu ada sedikit harta. Boleh tak saya guna duit ibu untuk kos hari hidup ibu dan kos untuk upah jaga ibu? Boleh. Memang boleh. Jadi duit ibu nak buat beli obat ibu. Boleh tak? Boleh lah. Duit mak nak buat jaga kos penjagaan dia. Nak? Kita buat guna taman bas, taman teksi. Nak pergi ambil beli obat ini? Boleh. Isi minyak motor piti mak apa? Nak pergi panggil orang nguruk? Boleh. Yang darinya kita ambil untuk kemanfaat kita saja, tak ada kait dengan ibu. Tak boleh. Nah? Haa. Boleh tak saya jual barang kemah ibu untuk elokkan daripada menjadi harta pusaka jika ibu meninggal ke dunia? Tak boleh. Melainkan dengan izin ibu. Nampak? Bapa nak jual barang-barang ratan mak ni? Dia nak beli obat mak. Nak pergi klinik. Nak bayar doktor. Baru boleh. Tapi dah kita jaga mak kita. Kita gerang abang-abang tak cara. Kita nak suruh jual. Nak suruh perabi piti. Biar abang-abang tak boleh makan saka. Tak boleh buat gitu. Faham? Gunalah kodoh mana dia hidup ni untuk kepentingan dia. Kalau ada lebih juga daripada itu, jadi saka. Nah, dosa marahlah ke dia sebab Allah adili dia di akhirat nanti. Orang yang tak heran dari ibu bapa dia, Allah dak lok saja di akhirat nanti. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Ada orang tua-tua yang ambil budu. Lepas tu ia basuh pusat. Guna gitu. Ambil budu basuh pusat. Tak je dengar. Kita ni baru dengar. Banyak dah jawab soalan pelik kot ni. Jadi Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hei orang beriman, kalau mu ni bangun nak semayang tak ada wuduk, maka basuhlah mukamu, ambil wuduk dan basuh tangan sampai ke siku, basuh palingmu, basuh kakimu. Dalam hadis pula kata sunat basuh 3 kali, sunat basuh telinga pula, sunat baca doa. Tak ada mana-mana ayat atau Quran suruh basuh pusat. Tetapi kalau pusat dia kotor, dia basuh tak apa. Jangan kata itulah ada perbuatan wudu, tak boleh. Basuh pusat. Belik juga. Baik. Saya telah menazar nak melakukan sesuatu sekiranya hajat saya tercapai. Apabila hajat saya tercapai, saya tak dapat tunai nazar kerana nazar itu tidak logik. Contohnya puasa 1000 hari atau mendaki Gunung Kinabalu. Apa yang perlu saya buat nazar gitu tapi benda lain yang tidak saya mampu tunaikan? Dia nazar hok pelik-pelik. Dia ni memang jenis pelik kok. Kalau aku baik sakit ni tepik pada hospital, nak aku nak naik Gunung Kinabalu. Bodoh tu. Katalah bukit Puak Api, taklah rohok sangat. Dah, ataupun nak naik bukit Gunung Tebu ni tahan ke, mak dekat Bukit Bintang ke, Gunung Kinabalu. Mu nak naik tambah kapal terbang kat 1000 dah pergi balik aktiviti dah. Lepas tu dia kata dah tak boleh nak tunang, gua nak kira. Dengar boleh. Nazar ni kalau benda yang mustahil tak sah. Tapi benda yang tak mustahil sah nazar. Kalau nazar nak panjat Gunung Kinabalu, orang boleh naik Gunung Kinabalu. Boleh, maka nazar dia sah. Apa? Nazar yang tak sah ni orang tak boleh nak pergi. Kalau kebaik sakit ni aku nak pergi tidur 7 malam di planet Pluto. Tu nazar yang tak boleh nak pergi. Pada adat dah boleh. Faham? Walaupun tak mustahil Tuhan boleh atur. Tu tak jadi nazar. Ngaruk dia panggil. Aku nazar kalau kebaik sakit ni aku nak tidur atas angin seminggu. Tak jatuh. Nak buat mana tidur atas angin? Jatuh perbok ni. Nazar gitu apa benda ni pasak rosak dak sok dak jadi. Nazar nak panjat Gunung Kinabalu ni sok, tapi jadi nak apa nak tunai wajib bayar kafarah. Mana kafarah dia? Mu kena bayar denda. Siapa suruh mu gadak kata aku nazar nak naik Gunung Kinabalu? Denda dia mu kena puasa 3 hari niat bayar kafarah nazar. Malam ni esok nak puasa, niat sahaja aku puasa esok hari, kafarah nazar kerana Allah Ta'ala. Faham? 3 hari turut boleh, tak turut pun boleh, biar lepas dosa kita bernazar. Dorok nak nazar dah turut sangat 100 dah. Beri makan 10 orang miskin dengan 10 makanan, dengan seorang makanan yang mengenyangkan. Beli nasi buku marah, lauk ikan gula dah kedah, biar dia makan sebuku tu kenyang, 10 orang 10 buku. Dan masa kita beri tu, atau masa kita beli tu, niat kafarah nazar. Bagaimana nak rasa manisnya iman? Boleh kongsi sikit? Manisnya iman ini iaitulah dengan beramal. Batu kita nak beramal, kita dapatkan kemanisan. Cara nak dapat iman itu manis, yang pertama sekali iman ini kita syukur nikmat dia. Jangan kita iman saja tak ada rasa syukur pun Tuhan beri iman. Kemudian kita janganlah iman itu kita diruk dengan maknanya air yang meracunkan iman. Jangan makan benda-benda yang haram. Makan benda haram rosak dalaman. Maka kita semayang tak ada rasa manis. Waktu nak jaga. Jadi bila dalam tu bersih, walaupun sutir je gula, kita tetap merasa manis. Tapi kalau dalam tu gosok, makan barang haram. Orang win gula, manis dah bubur pengak, kita kata tahu apa? Ada penyakit. Soalan seterusnya. Kawan saya buat dating dalam kelas. Mereka tidak berduaan keluar. Tapi perbuatan mereka timbul fitnah. Jadi apa patut saya buat? Saya tegur dah slow-slow. Ha, tak apa. Takkan nak katok pelik. Zaman sekarang ni zaman terlalu ramai orang yang melakukan kefasikan. Nah, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tuhan kata. Ajaklah orang-orang kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang bijak. Nah, ha, jangan bekeng sangat. Dia bekeng-bekeng jalan tepat mengajar tak apa. Luar ni lain. Nah, jangan pergi tiru tok guru. Tok guru bekeng, kita bekeng kata. Luar ni kita kena lemah lembut dengan masyarakat. Ada kalanya kita keras. Nah, ha, dia ada taktik and teknik dia. Kalau dulu dia pakai maknanya peri hair, nampak rambut. Lepas dia pakai jibat kek dah, nampak lagi tekak. Alhamdulillah dah. Kita ada pujian dah pada dia. Ni dah leh gini eh, doktor eh, baik sokan. Ha, orang lagi dakwah gitu. Faham? Ha, dakwah gitulah. Dulu tak pakai tudung, lepas ni pakai tudung dah tapi kecil. Ha, kata bagus dah, comel dah. Dulu tak pakai tudung, lepas ni pakai tudung. Oh, manis muka, comel lopeng kita tengok. Nah, ha, jarum haduh dia panggil. Nah, kita pergi sama kedai tu, awet jual peripik. Dulu rambut nampak. Nah, kembang itu macam ketok bomoh gila. Lini jam meda akan duduk. Ha, ha, bakal duduk jam meda. Tapi dua blok ketat. Kita kena puji. Nah, peripik pulang ya. Eh, komel yang pakai tudung ni. Oh, nampak manis lalu. Nampak muka wanita solehah lalu. Oh, dia tengok. Ah. Nah, kemah atas Islam tu. Tapi dua ketak lagi. Sabar tu. Masuk jarum halu-halu lah pula. Nah, ha, kalau pakai haju kurung, let go. Nampak lah ni, dok-dok lelaki dia. Dok-dok dia berahi pakai haju kurung. Lawak suami, lawak isteri. Nah, ha, masuk jet sikit. Pong-pong-pong. Nah, ha. Ni benda tu tudung cek baik saya makan. Tudung makan sangat bodoh tudung cek gini. Awang tu pengong. Tak? Ha, dia kena bijak. Jangan keras sangat. Pasal kita dulu bahan lagu juga. Tak? Ha. Adakah tanda-tanda telah muncul Imam Mahdi? Tak ada. Adakah dia turun daripada langit bersama Nabi Isa? Tak. Dia ada di bumi, dilahirkan di bumi. Nabi Isa ni hak hidup dah, diangkat ke langit, turun daripada langit. Imam Mahdi dia kalangan kita semua, daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampai masa dia akan diistiharkan, akan diangkat oleh pengikut-pengikutnya, dan orang yang beriman akan datang dalam hatinya rasa kebenaran Imam Mahdi. Dan ini tak usah sibuk ngacu lah. Nah, ha. Boleh tak kita ukur orang yang tak solat sebab segalanya berlaku atas izin Allah, sama ada baik atau buruk? Ha, dia kata kalau orang buat satu jenayah, umpama tak solat, tak puasa, tak berzakat, tak zuhurat, boleh tak kita marah? Ha, boleh tak kita hukum dia? Sebab apa? Kan semuanya berlaku dengan izin Allah. Tak? Ha, kalau kita mu parking motor, orang pun ambil buat lari, jangan marah. Ha? Kita tak utuh masuk lagi dah. Orang pun main lepih dia pak buat lagi. Ya? Oh, bereh, bereh. Sebab apa? Biiznillah. Dengan izin Allah. Tak boleh marah. Kita marah tak orang ambil utuh kita? Ha? Marah. Dah tuan izin kan? Apa dah jawab itu? Ha, sebab tu kata kita menghukum ini bukan kita. Agama yang suruh. Nah, macam nak laksanakan hudud. Bukan ustaz suruh. Bukan tok guru. Kalau tok guru suruh, tak layan mana tau. Allah yang suruh. As-saliku was-saliqatu faqta'u aydihuma. Daripada langit Tuhan suruh. Bila Tuhan suruh, kita laksananya. Orang buat benda maksiat, kita marah tu daripada kita. Tak, daripada Rasulullah. Iza man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Al-hadis. Siapa-siapa tengok benda maksiat terang-terang depan mata, maka tolonglah ubah. Sama ada dengan tegur lembut, tegur keras, kepok kepala, jetik hidung. Nah, ha? Siapa suruh? Nabi suruh. Nah, ada pula bila orang buat salah, kita tak boleh marah. Atas dasar benda. Nah, dah takdir. Nah, orang tu bikin rumah, pergi makan pulut, kita pun masuk aman-aman. Nah, bahan TV, bahan apa, buat fit, mengelori dulu mari. Matang kasing babak. Haa, tak. Pernah buat satu. Tengok orang eh, buat apa, curi aku. Eh, takdir dah. Haa, tak. Oh, takdir dah, takdirnya. Mampu kerah dunia ni. Pecah habis alam. Nah, ha, jadi hak salah, dihukum. Nah, haa. Soalan seterusnya. Sembilan sepuluh jam kita betul. Kalau orang OKU, dapat duit daripada orang. Lepas tu adik dia guna untuk kegunaan adik dia. Apakah hukumnya? Ha. OKU dapat duit, orang bagi duit. Lepas tu adik dia tu guna untuk adik dia. Ha, faham tak? OKU dia tu. Ha, niat orang kuat amno. Orang kurang upaya, yang ni orang cacat, orang kurang anggota, dah. Ha, jadi dia dapatlah daripada pejabat, pejabat kewajikan mari bagi umpama ni. Neh, ha, JKK bagi ke dia. Eh, 200 riyal. Dia balik di rumah, adik dia bahang 30 riyal buat beli cover telefon. Tak boleh. Melainkan orang yang OKU tu sendiri hadiah ke adik dia. Ha, ambil lah, aku baru boleh kebajikan, ambil pun 30. Adik dia pun boleh 30, dibeli untuk adik. Baru boleh. Ha, nak guna harta itu, tak boleh. Nah, ha, mana-mana. Dah dia, dia OKU, dia faham. Lepas pilih 30 ya. Soalan seterusnya. Boleh tak perempuan dalam haid masuk masjid dengan alasan darah tak lagi menitik dengan memakai tuala? Perempuan masuk dalam masjid, dia pakai tuala. Bukan tuala ni sahara, tuala dia lah. Nampak tuala wanita, wasi batal. Dia kata tak apa sebab darah tak menitik. Jawabnya, boleh masuk tapi tak boleh berhenti. Allah sebut illa abiri sabin saja, mereka lalu. Ada pun masuk duduk dalam masjid, tak boleh. Faham? Walaupun darah tak menitik, kerana dia berhadah besar macam orang junub. Neh, orang junub, walaupun tak menitik najis, air kencing ke mani ke atas sejik, tak boleh singgah, lalu boleh. Orang puan tu dia haid, dia boleh lalu dari pintu nun ke pintu nun. Apa? Kalau nak ikut nun, sakut pagar. Nak nun kot belakang, orang jauh. Nak, maka dipitah kot dalam masjid. Padahal haid boleh dengan syarat. Yang pertama, jangan nitik darah atas tikus sejik, haram. Wajib kena basuh mula. Yang kedua, tak boleh singgok. Lalu sahaja. Abiri sabil, lalu sahaja. Faham? Ha. Orang junuk gitu juga. Padahal junuk ada darah yang nitik. Tak ada. Nampak? Tak ada. Boleh lalu dalam masjid, tak boleh duduk. Nah, ha, sudah maya asar, tok bila pun balik rumah patah. Nah, balik patah, tak patah nak buka pintu rumah, anak putih tinggal sedih. Orang balik belaka dah. Nitah semula dan oleh awek laju dengan skuter biru. Peng. Punggung belakang pui, tok bila pun jangan. Keluar mani tok bila. Dah banyak mana 5 liter. Nah. Maka dia boleh masuk dalam masjid walaupun tak mandi junub lagi kerana nak ambil anak kucing rumah tinggal. Jangan duduk singgah. Faham? Ambil dan terus keluar. Ha, tu abiri sabil. Neh. Ha. Perempuan boleh tak solat masa khutbah Jumaat berjalan? Ha, tak ada masalah dia. Neh, tak ada masalah orang puan. Ha. Yang tak bolehnya kita orang laki-laki yang mari ke masjid bila khutbah sudah dibaca, satu saja semayang yang halal, tahiyat masjid. Hak lain haram belaka. Nampak? Qabdiyah haram, duha pun haram, semayang hajat pun haram, semayang qadha pun haram. Yang boleh masa orang baca dah khutbah ialah tahiyat masjid. Itu pun rekan-rekan duduk dengar orang baca khutbah. Kita dapat cek tapi tak tahulah cek dari siapa. Boleh tak kita buat masuk tabung haji? Dia orang bagi dia cek tapi tak tahu hak siapa-siapa. Jawabnya boleh. Neh, orang bui atas nama dia, jangan atas nama orang. Jumpa gitu nah, tak boleh. Ah, tu bukan orang bui kemung. Faham? Bui atas nama kita. Eh, kadang-kadang orang bui kita tak mau tuang, dia tak mau kabar. Dia juga. Macam orang belanja kita makan. Nah, halal ke tak? Kita makan, kita nak bayar. Lepas tu kata, saya mek tu kata, ada lah bayar dah tadi. Haa, katanya tu guru halal. Halal tak tu? Kita makan. Orang bayar dah. Halal. Dah kita tak tahu dia kijim dia ke perokok pun tak tahu. Haa, tu tak suruh tanya. Agama tak suruh nyesuh gitu. Faham lagi? Haa, gitu jugalah. Kalau orang WeChat, nama kita boleh guna. Dah? Haa. Soalan seterusnya, dua keping lagi. Hukum ginawat orang mati tapi dia buat bising, cakap kuat benda yang sia-sia. Ha, ni adalah makruh. Kalau memaikan tuang rumah si mati, haram. Nah, lepas tu ginawat rumah orang mati, benda tujuan. Yang pertama, kita nak ziarah kematian ni, nak mendoakan bagi si mayat. Faham? Nak doa ke dia. Neh. Ha, yang kedua nak ucap benda kepada keluarga dia. Takziah. Faham? Itu dua kali. Kadang-kadang kita tak ada dua-dua ni. Kita sembang lah. Mati rinda. Mati malam. Oh. Kita jalan apa? Lalu dia lari minyak. Oh, kita tak ada malam. Lepas tu tukar pula. Bola tu tengok malam lah. Bola. Oh, tak bola. Anak si mati kata. Kita tengok, dia tengok. Si gotik faham tu. Nampak? Itu pula. Wah. Umur orang mati. Oh, gitu. Sandawak. Ahli berambu balik. Neh. Ha, kita nak dapat pahala, nak sembang kalau tak lainnya mau kau mati kan nak ha. Hukum tuan rumah sediakan air kepada tetamu pada hari kematian ha, harus kalau pala-pala haram akan tu salah ngaji tu salah ngaji dengar molek ni nak duduk balas hukum ni kedai kopi ni atas sedik atas balasoh kan haram akan mau mati hukum mana sudah haram gini haram yang haramnya kita pergi nawak rumah kau mati. Dia tu susah dah kematian, sibuk dah. Mana nak panggil orang dengan mayang, mana nak gitu nak pergi booking orang mandi. Kita pula kabar ketua rumah. Buat si goreng. Apa buruk ni? Jadi menyusahkan tuan rumah. Buat makanan dan minuman. Haram. Nampak? Neh? Orang kata tak lagi mayang dia tamah, haram makan. Tak tu. Tak ada lagi tak baik tu. Ulama kata yang boleh, kita mari dari jauh, tuan rumah akan air, boleh minum, tak ada masalah. Tu tuan rumah punya pasal. Dan sunat kita kata, tak soal nyusahlah, cari kemayak sudahlah, sunat kata gitu. Dah? Tak apa tu, baru comel. Nak, ni makan haram, nak ngaji, nak ngajar, nak bodoh. Jadi susah. Pasal apa? Pasal dia ustaz canggah dengarlah kitab-kitab besar. Kitab besar kata tak haram. Faham? Tak haram ni maknanya mayat ada, mayat tak ada, tak haram. Jangan kita minta menyusahkan dia tu haram. Kan Nabi kata, "Isna'u li ali Ja'farin ta'ama." Dah Ja'far baru meninggal dunia. Maka mu ni, dia pakai atolah makanan. Kerana dia sibuk hari ni. Nabi jual atol makanan. Kita pergi minta makanan buat orang mati. Situ haram. Menyusahkan rumah orang yang kematian. Neh? Tapi dia akak tak haram kita makan minum. Neh, tapi tak comel. Neh, kalau makan ranggo buak biar jauh daripada mayat. Neh. Ha. Hukum kabung pakai lilit di sokok jika ada kematian lepas hari kemudian hingga 40 hari. Jawabnya telah tetap ulama tidak boleh. Jadi kita harap pihak kerajaan ubah benda ni. Neh, pakai ubah lilit gabing di sokok ataupun ditanda di baju. Kerana haram hukumnya meletakkan tanda-tanda pada tubuh dengan sebab berlaku kematian. Tak boleh. Neh? Tak boleh. Nah. Kemudian berkabung tak haram lebih pada 3 hari. Melainkan isteri suami mati, maka wajib isteri berkabung 4 bulan 10 hari. Lain pada isteri, raja mati, menteri mati. Nah. Tok mulu mati, tok imam mati, tok guru mati, adik-adik mati, pok mati, anak mati, cucu mati. 3 hari paling lama. 4 hari haram. Nampak? Bubuh tanda-tanda tubuh tak boleh. Neh, leki balik. Ha, silap-silap tak. Hak betul-betul tak. Bagaimana cara nak melawat orang bukan Islam mati? Adakah dengan cara bertawak takapur? Bukan takapur ni insurans. Takakur rakit semua ni. Bagaimana cara untuk melawat orang bukan Islam yang mati? Adakah dengan cara bertakapur? Bapa nak masuk insurans nak orang mati? Atau cara yang lain? Bukan mungkin nak tulis takakur kot. Tak. Takakur ni tulis takapur. Eh? Ni tengok ni. Takapur ke tawak? Ke kita salah? Bahasa ke kita salah tau. Eh? Bawah kali ni. Takapur. Takapur kau. Siap insurans macam ni. Boleh ziarah. Jiran-jiran kapi masih boleh. Yang tak boleh kita melibatkan upacara agama dia. Haa tu ingat. Neh. Sebab kita ada muamalat orang kapi boleh. Ada yang boleh. Tapi ada sempadan ni. Hak gini. Haa ni upacara minyak mayat nak amat. Haa kita balik lah. Neh. Haa. Soalan terakhir malam ni. Boleh tak kita hitamkan rambut yang ubang? Jawab cara hukum. Ha, dah selama ni jawab mana? Mu ni nak cari penyakit ni. Boleh tak dibawa semayang? Kalau boleh, dengan apa patut kita gunakan? Jawab dari hukum. Memanglah kita ukur-ukur ingat ikut si. Jawab-jawab ikut si. Bahan tanah aku. Nah, dengar molek. Rambut yang tidak berubang itu memang tak boleh. Yang boleh rambut berubang. Nampak? Maka rambut berubang, kita ubah warna dia seperti kita hinaikan dia. Nampak? Sunnah Nabi. Kerana Nabi buat. Bila Nabi buat, sunnah dia panggil. Nah? Nabi inaikan rambut dan canggup Nabi. Yang warna putih jadi warna merah. Nah, jadi kena berubang dulu. Orang lelaki tidak ada kait dengan isteri. Bila berubang, sunat dia inaikan rambut ni. Faham tak? Eh? Hak hitam, hak putih, jadi kuning, jadi merah, jadi blong, jadi tang dan seumpamanya. Nah, orang perempuan dia ada syarat. Yang kedua syarat. Yang pertama, dia kena berubang macam lelaki juga. Baru boleh berpasang inah balik dai rambut. Nah, syarat yang kedua, dia ada suami. In kanat lahu zaujun. Jikalau ada baginya zaujah, ada suami. Ni sebutlah kita hadis. Rupuan kena ada laki, berubang baru boleh inah. Kalau janda tak ada belaki, anak dara tak ada belaki, nah, maka rubang orangnya pun tak boleh hina. Kerana tujuan hina untuk memikat suami. Nah, tu dibenarkan. Nah, sebab kalau rambut putih ni rambut inah, mana lawak tu? Rambut inah lah. Nampak macam Brazil bini. Lawak tak? Rambut putih dah buat catang lalu. Nah, dia balik lagi, balik lagi. Bini kita duduk nyanda di bocong gas dapur kan. Kemal kata rambut putih lepuk, muka dah lah macam gatu. Nak? Tua dah. Rambut putih pula, ni balik duduk sikat butu. Kita tengok dah sting. Nampak tak? Batu Islam pun menggalakkan rupa yang telah tua rambut putih, tukar warna rambut. Nak? Rambut perang, tomen lalu. Kena dek mang. Balik lagi tengok cing kebaya, rambut perang, bubur bunga melor tiga kotor tak kepala, kain belah sampai kat pinggang dua belah. Dah. Eh, mak lapor tu tokak kan. Biang, biang. Dah. Itu lah. Kekal suami isteri dalam keadaan sayang menyayangi. Syarat yang ketiga, janganlah hina atau dai-dai yang mani'um min apa husul ma' ilai. Jangan hina yang jenis menghalang air sapa ke rambut. Jenis getok macam jenis murah-murah tu dia bergetok. Nah, omong-omong-omong-omong duduk beli meding. Kadang-kadang jenis getok dia kok. Ataupun buat di sandung unisex. Kadang-kadang jenis tebal. Hak tu dia berjiring, ditutup warna rambut tu, maka kita mandi junub tak sah. Nah, dia macam ini tak apa, dia asal. Dia asal, dia kesang saja. Bila kita repuk-repuk-repuk lepas inat, lepas dai, dia akan turun kala. Kala yang melekat itu dimaaf pada syarak. Itu tak apa. Jadi syaratnya begitu. Boleh. Dah semayang? Semayang soh. Tak ada masalah. Dia kait dengan inat ataupun dai yang tepat. Bila dia tutup rambut, mandi junuk, semua rambut kena rata. Bila dah rata, tak soh junuk, tak soh semayang. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'la bima'alam tanah wa'alim nabi mayang. فَأَنَّ رَبَّنَا ذِنَّ عَلْمَ رَبَّنَا تِنَا فِي الدُّنْيَا عَسَنَا فِي الْآخَرَةِ حَسَنَا وَكِنَا عَذَبَ النَّارَ رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ